لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الدين رحمني ورحمكم الله kita insyaAllah akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan membahas hadis yang ke-22 yang dalam cetakan ini diberikan judul At-Tariq ila al-Jannah, jalan menuju al-Jannah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata ara'aita idza sallaitu al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة. Beritahukan kepadaku apabila aku sudah mengerjakan salat yang diwajibkan dan juga aku sudah berpuasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah atas amalan-amalan tersebut suatu amalan apapun, apakah aku bisa masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya, engkau bisa masuk surga dengan amalan-amalan tersebut." Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala dalam syarah hadis ini. Qala al-imam ibnu daqiq al-aid rahimahullahu ta'ala hadha ar-rajulu sa'ilu huwa an-nu'man ibnu qawqal. Orang yang bertanya ini namanya adalah an-nu'man ibnu qawqal sebagaimana di dalam riwayat yang lainnya. Jadi hadis ini datang dalam beberapa riwayat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa sahabat yang dimaksud atau siapa orang yang dimaksud yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam riwayat yang lainnya disebutkan namanya An-Nu'man ibn Qawqal. Qala rahimahullah bi qafain maftuhatain. Dengan dua huruf qaf yang difathah. Dengan dua huruf qaf yang difathah yaitu dalam nama bapaknya itu Qawqal. Qaf yang pertama di fathah Qa dan Qaf yang kedua juga di fathah Qawqal. Qala rahimahullah qala Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ta'ala berkata Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu taala, al-zahiru annahu arada biqawlihi wa haramtul harama amrayn. Yang nampak dari hadis ini bahwasanya yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, itu yang dimaksudkan adalah dua perkara. Qala rahimahullah, ahaduhuma an ya'taqida kaunahu haraman. Maksudnya dia meyakini sesuatu tadi haram. Yakini sesuatu tadi haram. Ya. Ini perkara yang pertama. Jadi di dalam hati dia mengakui dan meyakini bahwasanya yang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu memang haram, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Atau kalau misalnya berupa suatu makanan tidak boleh dimakan. Ya, itu diyakini keharamannya di dalam hatinya. Itu perkara yang pertama. Qala rahimahullah wa tsani, adapun yang kedua, perkara yang kedua yang juga harus terkandung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengharamkan yang haram. Kalau tadi perkara pertama adalah perkara i'tiqad, perkara keyakinan. Meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Adapun perkara yang kedua, qala rahimahullah, alla yaf'aluhu, yaitu dia tidak melakukannya. Jadi mengharamkan yang haram maksudnya apa? Dia meyakini dalam hatinya, oh ini haram. Memang sudah ketetapan Allah dan saya tidak akan melanggarnya. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan sesuatu yang haram tersebut. Apabila kemudian dia hanya meyakini keharamannya saja, perkara yang pertama saja yang dia lakukan, meyakini keharamannya, namun kemudian ternyata dia melakukan keharaman tersebut, berarti dia seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan belum disebut termasuk orang yang mengharamkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya dia menjauhi sesuatu yang haram tersebut, tapi ternyata di dalam hatinya dia tidak mengharamkan, itu sebenarnya boleh saja, tapi saya tidak meyakini keharamannya, saya tidak melakukannya karena saya tak berislam manusia, dia tidak meyakini keharamannya. Maka apabila itu memang sesuatu yang jelas diberitakan tentang keharamannya dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, dan seluruh manusia sebenarnya meyakini keharamannya dan mengetahui keharamannya, maka seperti dia adalah orang yang apa? Mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Maka dia keluar dari agama Islam. Apabila yang seperti ini keadaannya, menjauhi sesuatu yang haram, menjauhi minuman keras misalnya, tapi dalam hatinya itu tidak haram. Menjauhi zina, tapi mengatakan dalam hatinya tidak apa-apa sebenarnya orang yang zina itu, ya, tidak berdosa dia. Ya, walaupun dia tidak melakukannya, tapi ini terjatuh dalam perkara yang lebih besar. Yaitu apa? Mendustakan Allah dan Rasulnya ketika memberitakan tentang keharaman sesuatu tersebut. Qala rahimahullah, bikhilafi tahlilil halal, berbeda dengan perkara menghalalkan yang halal. Jadi dalam hadis jumlah atau kalimat sebelumnya dikatakan wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Ya. Apa maksudnya menghalalkan yang halal? Bi khilafi tahlilil halal. Berbeda dengan perkara menghalalkan yang halal. Fa innahu yakfi fihi mujarradan i'tiqadahu halalan. Maka cukup dalam menghalalkan yang halal ini dia meyakini bahwa itu halal. Tidak perlu kemudian dia melakukannya, ya. Jadi kalau tadi mengharamkan yang haram, ada dua perkara, yakin dia itu haram dan kemudian dia meninggalkannya, dua perkara yang harus terkumpul. Adapun dalam perkara menghalalkan yang halal, maka cukup satu perkara, yaitu dia yakin itu halal. Kalau untuk melakukannya ya tidak harus dia melakukannya, ya. Mau melakukannya boleh, tidak melakukannya pun tidak apa-apa, karena itu sesuatu yang mubah saja. rahimahullahu taala qala sahibu al-mufhim, berkata penulis kitab al-mufhim, lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisaili fi hadzal hadits syai'an min at-tatawu'at 'ala al-jumlah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kepada orang yang bertanya sesuatu apapun dari ibadah-ibadah yang tatawu, ibadah-ibadah yang sunnah, sama sekali tidak disebutkan. Ya, tidak ada sesuatu yang di dalam hadis ini yang kemudian termasuk ibadah sunnah, semuanya adalah ibadah yang wajib. Salat yang lima waktu, salat maktubat, yaitu salat yang lima waktu. Kemudian puasa, ya puasa Ramadan yang disebutkan, bukan puasa sunnah. Menghalalkan yang halal itu adalah wajib juga. Mengharamkan yang haram itu juga wajib. Semuanya adalah perkara yang wajib. Tidak ada yang disebutkan dalam hadis ini berupa ibadah-ibadah yang sunnah. Qala rahimahullah, wa hadza yadullu ala jawazi tarki at-tatawu'at 'ala al-jumlah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya boleh untuk meninggalkan perkara-perkara ibadah-ibadah tatawu, tadi ibadah-ibadah sunnah itu sama sekali ditinggalkan semuanya. Tidak ada satu pun yang dikerjakan itu tidak mengapa. Ya, tidak salat sunnah subuh, tidak salat sunnah zuhur, tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah membaca Al-Qur'an misalnya. Oh, tapi kalau tidak pernah membaca Al-Qur'an sebenarnya ada hadis yang lain atau ada dalil yang lain yang itu kemudian tergolong sebagai perbuatan meninggalkan kitabullah. Nah. Qala rahimahullah, "Lakin man tarakaha wa lam yaf'al syai'an faqad tawata 'ala nafsihi ribahan 'aziman wa thawaban jaziman." Akan tetapi siapa yang kemudian meninggalkannya dan tidak mengerjakan sama sekali sesuatu dari ibadah yang sunnah tadi, faqad tawata 'ala nafsihi, maka dia telah meluputkan atas dirinya sendiri, melewatkan atas dirinya sendiri suatu keuntungan yang besar dan juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan berupa sedekah, membaca Al-Qur'an, kemudian juga salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, tapi dia tidak pernah mengerjakannya sama sekali, maka sungguhnya dia sendiri yang rugi, meluputkan, nah, dan luput darinya, kemudian lewat darinya, tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila dia mau melakukannya itu kemudian lebih menjadikan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa man dawama 'ala tarki syai'in min as-sunan kana dzalika naqsan fi dinihi. Dan barang siapa yang selalu terus menerus meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah yang ada, maka itu teranggap sebagai kekurangan dalam agamanya. Ya, dia meninggalkan sholat malam terus-menerus, tidak pernah sholat malam, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersedekah, tidak pernah melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka inilah kekurangan dalam hal agamanya. Qala wa qad han fi adalatihi, dan adalah sebagai cacat dan celah dalam adalahnya. Yang adalahnya itu yang dimaksud adalah Allah alam, yaitu keistiqomahannya, dalam kelurusannya dalam agama. Nah, ini yang disebut dimaksud dengan adalah. Nah. Qala fa in kana tarkuhu tahawunan wa raghbatan anha kana dzalika fisqan. Akan tetapi kalau meninggalkannya karena dia bermudah-mudahan dan membenci perkara sunnah tersebut, maka ini adalah kefasikan. Benci salat malam misalnya, benci bersedekah. Apa itu sedekah? Saya lebih senang untuk mengumpulkan harta saya sebanyak-banyaknya. Saya tidak mau bersedekah. Untuk apa sedekah? Membenci sedekah, maka ini kefasikan. Ya, kalau meninggalkannya hanya semata-mata meninggalkan, maka ini kemudianlah suatu kekurangan dalam hal agamanya, suatu cacat dalam agamanya. Adapun apabila meninggalkannya karena dia benci terhadap perkara yang sunnah tadi, maka itu adalah kefasikan. Yastahiqu bihi dzamman, yang kemudian dia berhak untuk mendapatkan celaan karena meninggalkan sunnah tadi, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah karena benci terhadap perkara yang sunnah tadi. Qala ulama'una, berkata ulama-ulama kita, lau anna ahla baldatin tatawa'u ala tarki sunnatin, apabila penduduk suatu negeri itu mereka bersepakat untuk meninggalkan suatu sunnah, laqutilu 'alaiha, maka mereka harus diperangi karenanya. Ya, misalnya meninggalkan, ayo kita sama-sama, gak usahlah diantara kita ada yang puasa Senin Kamis misalnya, ya, maka para ulama berkata penduduk negeri yang seperti ini maka harus diperangi, ya, maka harus diperangi. Nah, ini adalah ijtihad dari para ulama kita menyatakan yang seperti ini. Wallahu a'lam, apakah ada khilaf atau tidak, wallahu a'lam, harus diteliti lebih lanjut. Namun inilah yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayn di sini. Qala hatta yarji'u, sampai mereka rujuk, sampai mereka kembali, artinya sampai mereka membatalkan kesepakatan tadi yang tadinya awalnya sepakat untuk meninggalkan suatu sunnah, nah, tidak mengerjakannya sama sekali, nah, maka diperangi sampai mereka mau rujuk, mau taubat dan kembali kepada kebenaran dan kemudian tidak bersepakat di atas perkara meninggalkan sesuatu yang sunnah tadi. Qala rahimahullah, wa laqad kana sadru sahabati radhiyallahu anhum, dan dahulu para sahabat yang awal radhiyallahu anhum wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, yusabiruna ala fi'li sunan, mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, wal fadhail, dan perkara-perkara yang merupakan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang ada. Jadi fadhailul a'mal maksudnya apa? Amalan-amalan yang mengandung keutamaan, walaupun itu adalah sesuatu yang bukan wajib, bukan sesuatu yang wajib. Nah, hanya saja kalau fadhailul a'mal yang dimaksud dalam kitab, maka di dalamnya walaupun terkandung amalan-amalan yang banyak, kebanyakan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, yang ada di dalam kitab fadhailul a'mal. Nah, adapun dalam istilah ulama, fadhailul a'mal yaitu amalan-amalan yang disunnahkan yang punya keutamaan-keutamaan. Qala mutabaratahum ala al-fara'id, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban. Nah, mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah, dijaga betul-betul, sebagaimana mereka juga menjaga kewajiban, tidak dibedakan. Tidak dibeda-bedakan antara yang wajib dan yang sunnah, dikerjakan semuanya dan dijaga semuanya, mereka bersungguh-sungguh untuk melakukannya, tidak kemudian bermudah-mudahan untuk meninggalkan suatu perkara yang sunnah, walaupun cuma dikatakan sunnah tapi bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Qala wa lam yakunu yufarriquna bainahuma fi iqtinami thawabiha, dan kemudian mereka juga tidak pernah membeda-bedakan antara keduanya, antara yang wajib dan yang sunnah, nah, dalam meraup atau meraih pahala dari amalan-amalan tersebut, tidak pernah dibeda-bedakan. Jadi para sahabat sebenarnya tidak ada yang membedakan antara mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Mereka semuanya mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak bertanya, ya Rasulullah, kalau ditinggalkan berdosa atau tidak? Tidak pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara mereka juga tidak pernah ada yang menyatakan, ah, itu kalau ditinggalkan tidak mengapa. Rasulullah tidak mencela. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian tidak memberikan hukuman kalau kita meninggalkan perkara tersebut. Ya. Mereka tidak membeda-bedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Inilah para sahabat Maka dari mana istilah wajib dan sunnah itu disebutkan oleh Imam Ibn Daqiq, istilahnya itu dari para fuqaha. Disebutkan di sini bahwasanya itu dari para fuqaha. Nah, dikarenakan suatu kebutuhan tertentu mereka menggolongkan, oh yang ini wajib, yang ini sunnah saja. Nah, itu dikarenakan suatu kebutuhan tertentu. Kita baca penjelasan beliau, qala wa inna mahtaja a'immatul fuqaha ila dzikril farqi. Akan tetapi hanya saja para imam-imam ahli fiqih itu membutuhkan, rasa butuh untuk menyebutkan perbedaan itu antara yang wajib dan sunnah. Lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adati wa tarkiha. Karena mereka harus mengetahui mana yang wajib untuk diulangi, karena ada suatu ibadah apabila tidak sah, ada yang harus wajib diulangi, yaitu apa? Kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang wajib, salat yang wajib tidak sah harus diulangi. Nah, wajar kia, dan yang tidak harus diulangi ditinggalkan begitu saja, tidak wajib untuk diulangi. Salat-salat sunnah misalnya, kalau misalnya salat sunnah kemudian salat sunnah tiba-tiba batal, tidak perlu kemudian dia berwudu lagi mengganti salat sunnah tersebut. Nah, itu dari sisi kewajiban, tidak ada kewajiban, walaupun dia kalau mau mengajakannya lagi, nah, berwudu lagi dan kemudian melaksanakan salat sunnah tersebut, maka itu sunnah saja, tidak kemudian diwajibkan untuk mengulanginya. Jadi ini kebutuhannya para ahli fikih untuk membedakan mana yang wajib dan mana yang tidak, supaya orang-orang tahu mana yang kemudian memang harus dikerjakan dan apabila batal misalnya atau tidak sah harus diulangi, dan mana yang kemudian hanya merupakan sunnah saja, kalau batal ya sudah batal tidak apa-apa. Seperti itu. Dari ibadah-ibadah yang ada, baik itu misalnya puasa ya, ataupun sholat, ataupun misalnya sedekah, mana sedekah yang wajib, mana yang tidak. Ya, sedekah yang wajib seperti zakat. Kalau zakatnya tidak sah misalnya, ya harus diulangi. Zakatnya tidak sah, maka harus diulangi. Qala wa qawful iqabi wa qawful iqabi ala tarki. Dan juga rasa takut untuk mendapatkan iqab apabila meninggalkan sesuatu tersebut, ya. Wa nafyihi, dan penafiannya, ya, menafikan rasa takut tadi. Artinya suatu amalan terkadang seorang meninggalkannya bukan karena misalnya sengaja meninggalkan, tidak sengaja tertinggal, ya. Maka kalau dia mengetahui oh ini sesuatu yang wajib, maka dia takut, khawatir jangan sampai dia terjatuh kepada perkara tersebut, meninggalkan sesuatu yang wajib, ya. Ya, seperti jangan sampai dia meninggalkan sholat yang wajib, ya. Jangan sampai dia meninggalkan puasa yang wajib, puasa Ramadan, ya. Semua orang merasa takut untuk tertinggal puasa Ramadan, ya. Kenapa? Karena mereka tahu itu wajib. Mereka tahu itu wajib. Nah. Kemudian apabila itu puasa-puasa yang sunnah saja atau sholat-sholat yang sunnah saja, mereka merasa atau tidak ada rasa takut seperti itu. Tidak ada rasa takut seperti itu, tapi mungkin ada rasa menyesal seperti itu. Tidak mengapa, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, tapi untuk rasa takut, maka tidak ada rasa takut padanya apabila meninggalkan sesuatu yang sunnah, karena tidak ada iqab padanya, tidak ada hukuman padanya. Nah, walaupun mungkin saja dia menyesal karena itu adalah suatu ibadah yang memiliki nilai yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Qala in hasala tarku, in hasala tarkun biwajhin ma, apabila dia kemudian sengaja atau meninggalkannya karena alasan apapun. Nah, jadi apabila dia meninggalkannya karena alasan apapun, maka di situ terkadang ada perkara-perkara yang memang wajib, maka dia takut untuk kemudian meninggalkan hal tersebut karena ada iqab atasnya apabila itu adalah sesuatu yang wajib. Namun apabila itu adalah sesuatu yang sunnah, dia merasa tenang dia merasa ini adalah suatu yang tidak mendatangannya apa apabila ditinggalkan, walaupun dia mungkin merasa menyesal atasnya. Qala wa innama taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala as-sunan wal fadail. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk memberikan peringatan kepada orang yang bertanya tadi terhadap perkara-perkara sunnah dan perkara-perkara yang merupakan keutamaan saja. Itu maksudnya apa? Bahwasanya Nabi di sini tidak memperingatkan, ya kamu bisa bersujudlah, tapi jangan lupa lakukan perkara-perkara yang sunnah juga, ya. Dia disebutkan seperti itu, cuma mengatakan apa? Ya, kamu bisa masuk jannah dengannya, kamu bisa masuk surga dengannya. Nah, maka kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan untuk memberitahukan kepada orang tadi, tidak memberitahukan tentang perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang sepantasnya dikerjakan dari ibadah-ibadah yang mustahab. Qala tashilan wa taysiran liqurbi ahdihi bil Islam. Ini untuk memudahkan dia karena dia baru saja masuk dalam Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya orang ini baru saja masuk Islam. Ya. Maka beliau mempermudah bagi orang tadi, ya sudah kerjakan sesuatu yang wajib-wajib saja yang memang engkau tanyakan kepadaku. Jadi beliau tidak memberikan tanbih, tidak memberikan peringatan, tidak memerintahkan untuk melakukan hal yang sunnah karena memang keadaan orang ini seperti itu, baru masuk dalam Islam. Qala li alla yakuna al-iktsaru min dzalika tanfiran lahu. Supaya tidak, atau orang tersebut tidak lari apabila disebutkan berbagai macam ibadah yang banyak, ya. Jadi kalau disebutkan pula ibadah-ibadah yang sunnah, maka takutnya orang ini lari. Baru masuk ke dalam Islam, ternyata harus melakukan ibadah yang demikian banyak. Dia ingin masuk surga dengan amalan-amalan yang sedikit, tapi ternyata di situ diberikan tanbih, kamu juga harus melakukan sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, puasa ini, puasa itu, puasa-puasa dari puasa-puasa yang sunnah. Maka dia bisa jadi lari, ya. Belum kuat keimanannya, baru dia masuk ke dalam Islam beberapa saat lamanya, belum kokoh keimanannya. Maka supaya menghindari madarat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan peringatan dan tidak memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Qala wa 'alima annahu idza tamakkana fil Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apabila dia sudah kuat dalam keislamannya, wa syaraha Allahu sadrahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Itu melapangkan dadanya untuk mengetahui dan menjalankan amalan-amalan yang lainnya. Qala raghiba fi ma raghiba fihi ghairuhu. Dia akan bersemangat dan menyenangi untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang lain. Itu sebagaimana para sahabat yang lainnya yang mereka bersemangat untuk melakukan amalan-amalan, ya. Maka orang tadi kalau sudah kuat keislamannya, sudah kokoh keislamannya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dadanya untuk menerima keislaman secara seutuhnya, maka dia akan mulai bersemangat, tumbuh semangatnya, apa, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, maka beliau dalam kesempatan ini membiarkannya saja, tidak memberikan dia atau memerintahkan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang terlalu banyak. Qala auli alla ya'taqida anna sunana wattatawu'ati wajibatun fatarakahu lidzalik. Atau bisa jadi alasan beliau supaya tidak diyakini bahwasanya perkara-perkara yang sunnah dan tatawu' tadi sebagai suatu yang wajib, ya. Orang ini baru saja masuk dalam Islam, ilmunya belum mendalam. Apabila disampaikan perkara-perkara yang tatawu', takutnya salah paham. Beda dengan para sahabat yang lainnya yang mungkin sudah paham, oh ini adalah perkara yang sunnah, oh ini perkara yang wajib. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut salah paham dari orang yang baru masuk Islam tadi, maka ditinggalkan untuk kemudian memerintahkan dengan suatu perkara-perkara yang sunnah. Fatarakahu lidzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena alasan tersebut. Qala rahimahullah, wa kadzalika fil hadits al akhir, atau mungkin al-akhir mungkin, dan demikian pula di dalam hadis yang lainnya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati, maksudnya ada seorang pria yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai salat. Qala fa akhbaru annaha khamsun, maka Nabi menjawab dan memberitahukan kepadanya bahwasanya salat itu ada lima. Kepada seorang pria tadi yang bertanya tadi, faqala, maka orang tadi pun bertanya lagi, hal alayya ghairaha, apakah wajib harus bagiku untuk melakukan yang selainnya, yang selain yang lima tadi, selain salat lima waktu? Qala la, maka Nabi bersabda, tidak, illa an tatawwa, kecuali kamu mau melakukan ibadah yang tatawwu, melakukan tambahan-tambahan amalan berupa salat-salat sunnah, maka ini boleh engkau lakukan. Adapun yang harus dilakukan yang lima ini saja, yang lima ini saja. Qala tsumma sa'alahu 'an shaumi wal haji wasyara'i, kemudian juga orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa, tentang haji dan syariat-syariat yang lainnya. Qala fa ajabahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dia. Ya, dan menjawabnya dengan perkara-perkara yang wajib saja. Ya, shaumnya juga shaum Ramadan, hajinya juga haji sekali dalam seumur hidup. Nah, maka ini yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Qala tsumma qala bi akhir dzalik, kemudian orang tadi berkata pada akhir percakapan tersebut, pada akhir pertanyaan-pertanyaan tersebut, wallahi la azidu ala hadza, demi Allah aku tidak akan menambah dari amalan-amalan yang sudah disebutkan ini, wala anqusu minhu, dan aku tidak akan mengurangi, aku tidak akan menambah dengan perkara-perkara sunnah, dan aku tidak akan mengurangi hal-hal yang wajib ini. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in shadaq, sungguh dia beruntung apabila dia sudah apabila dia jujur dalam perkataannya ini. Ya, apabila dia memang melakukan semua yang diwajibkan tersebut, tidak mengurang-urangi sama sekali, walaupun kemudian dia tidak menambah dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia akan beruntung apabila dia memang jujur dalam perkataannya. Nah, apabila dia jujur konsisten dengan apa yang disebutkannya, dia akan beruntung masuk dalam surga. Qala wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah." Apabila dia berpegang dengan apa yang dia sudah diperintahkan dengannya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi apabila dia memang betul-betul melakukan apa yang tadi sudah diperintahkan, apa yang sudah aku sebutkan tadi, yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepadanya dari perkara-perkara yang wajib, baik itu salat ataupun puasa ataupun haji, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dari sini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun riwayat yang pertama tadi adalah riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Asy-Syafi'i. Qala rahimahullah, wa hadza yusammi bi muhafazatihi 'ala fara'idihi wa iqamatiha wal ittiyan biha fi awqatiha min ghairi ikhlalin biha fala han. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan penjagaan dia terhadap perkara-perkara yang wajib dan juga pelaksanaannya di waktu-waktunya yang tepat, ya, tanpa ada kemudian sedikit pun cacat padanya, tanpa ada celah padanya, maka dinamakan dengan apa di sini? Falah, dengan keberuntungan. Dengan falah yaitu keberuntungan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflah in shadaq. Dia beruntung apabila memang dia jujur. Itu maksudnya apabila dia memang menjaga kewajiban-kewajiban tadi dan kemudian benar-benar menegakkan kewajiban-kewajiban tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuannya di waktu-waktunya yang tepat. Nah, puasa Ramadan dikerjakan pada waktunya, sholat lima waktu dikerjakan pada waktunya, tanpa kemudian dia memudah-mudahkan meninggalkan hal tersebut, maka dia akan beruntung. Nah, dinamakan dengan falah. Qala katsirul falah wan najahi, yaitu banyaknya keberuntungan dan keselamatan. Qala walaitana waqafna kadzalik. Dan sungguh sangat bagus andai saja kita bisa melakukan yang demikian tersebut. Ya, ini sudah sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang bagus apabila kita menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ini. Qala wa man ata bil fara'idhi wa atba'aha an-nawafila kana aktsaru falahan minhu. Dan barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang wajib kemudian mengikutinya atau mengikutkannya dengan perkara-perkara yang sunnah, yaitu kemudian setelah mengerjakan perkara-perkara yang wajib sudah dijaga, maka dia berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, karena aktsar falahan yang seperti ini, maka dia adalah orang yang lebih besar keberuntungannya daripada orang yang tadi yang cuma menjaga kewajiban-kewajibannya saja. Qala wa innama syuri'at litatmimul fara'id. Hanya saja yang namanya amalan-amalan yang sunnah itu disyariatkan untuk melengkapi perkara-perkara yang wajib. Disyariatkan tujuannya pertama untuk melengkapi, menyempurnakan perkara-perkara yang wajib. Ya. Sebagaimana dalam hadis, suatu hadis dikatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang menghitung amalan untuk melihat apakah dia sudah mengerjakan salat-salat yang wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila ada kekurangan dalam salat wajib tersebut, maka lihatlah apakah dia mengerjakan salat-salat yang sunnah. Apabila dia mengerjakan salat-salat yang sunnah, maka sempurnakan salat-salat yang wajib tadi yang memiliki kekurangan dari sini, mungkin khusyuknya kurang atau dia kurang melakukan sunnah-sunnah dalam sholat, ataupun dia meninggalkan kewajiban tanpa sengaja misalnya, maka lengkapilah dengan ibadah-ibadah sholat yang sunnah, lengkapi pahalanya dengan dan sempurnakan pahala sholat-sholat wajibnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah tadi. Jadi ini salah satu kegunaan dan manfaat dari ibadah yang sunnah adalah melengkapi ibadah-ibadah yang wajib, menyempurnakannya. Dan juga kegunaan yang lainnya yang disebutkan oleh ulama adalah ibadah yang sunnah tadi sebagai penjagaan terhadap ibadah-ibadah yang wajib. Dari sisi apabila seseorang giat melakukan atau menjaga perkara-perkara yang wajib, kemudian dia juga giat melakukan perkara-perkara yang sunnah, jika saja dia kemudian turun semangatnya, maka yang terkena hanyalah perkara-perkara yang sunnah saja. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang sunnah tadi, namun perkara yang wajib tetap dia jaga. Karena ibadah ini ada banyak. Ketika dia turun semangatnya, maka saya tinggalkan perkara-perkara yang sunnah terlebih dahulu. Beda dengan orang yang cuma melakukan hal-hal yang wajib saja. Ketika turun semangatnya, apa yang mau ditinggalkan? Yang wajibnya ditinggalkan akhirnya. Ya, yang wajibnya ditinggalkan. Maka itu manfaat dan kegunaan dari ibadah-ibadah yang sunnah, selain dia mendapatkan pahala yang besar, kemudian itu juga untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, dan juga sebagai penjagaan, sebagai benteng pertahanan atas ibadah-ibadah yang wajib. Qala fa hadza sa'ilu alladhi qablahu inna ma tarakahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tathilan alaihima. Akan tetapi dua orang yang bertanya ini dan juga orang yang sebelumnya ya dalam hadis yang disebutkan tadi ataupun yang dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keduanya, yaitu tidak menyebutkan perkara-perkara yang sunnah, memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang sunnah pada keduanya, tasbilan untuk memudahkan keduanya. Bila antan syariha sudurahuma bil fahmi anhu, sampai dada-dada mereka lapang untuk memahami hal tersebut, memahami perkara-perkara sunnah. Wal hirsu ala tahsilil mandubati fayadhulu alaihima, dan kemudian mulai tumbuh semangat untuk melakukan hal-hal yang sunnah, maka ini kemudian menjadi mudah bagi mereka. Ya, apabila sudah mulai memahami tentang Islam, maka mereka akan tumbuh semangatnya sedikit demi sedikit untuk mengajarkan perkara-perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini apa yang kita bahas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.